for the hour. We save the children. And we're all very serious about that. Because we're expecting the children to save us all. But how can they save us if they don't even have any example? Aku pilih mama muda, biar janda tidak masalah. Walau dia satu anak, yang penting merasakannya. Untuk anak joget harap susun barisan. Inilah saatnya lama-lama timbunya DJ dan inilah waktunya.